Ampuni aku, ampuni aku yang telah menduakan cintamu. Maafkan aku, ku mohon maafkanlah diriku yang kepadamu. Tak mungkin aku akan lupakan dirimu. Kau telah menghadirkan rasa terindah yang menyatukan kita, menjalin cinta. Rasa benci dan rasa emosi.